Bien bo perjuangke saiki bo sia-siaki aku sing selalu ono pas koe loro pas koe turung sopo sopo. Aku wis jaga ati kowe dolanane mburi kabeh sing tak perjuangke sio sio kowe milih karo sing aku nyerah Nangis saiki wis dadi kenangan aku. yang selalu setia menemani. Tuhan, terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Sing bakal balas. koe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali sayang nanti memutih rambutku rapatkan luntur tresnoku wis tak coba ngaleke jenengmu soko atiku sak tenane ra ngapusi isi tresno sliramu dupa pujaning ati nanging kowe ora ngerti kowe sing tak wanti-wanti malah jebol saiki kowe mrenjani janji jare sehidup semati nanging opo bukti kowe medhot tresnaku demi wedok liyo yo wis ora popo insyaallah aku iso lilo besembat kali sinta yang sampun makatan merana urepmu aku mesakno kang mas aku mesakno aku rangis nganti metu elo getih putih sayang opo koe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali sayang nganti memutih rambutku rapakan luntur tresnaku hari demi hari cintani butuh kuat hati ibarat teseko uwis teti bubur nangin tresno iki ora bakal luntur sak tenani aku iki pancen tresno awakmu ora ono liyane sing iso teti penggantimu wek kanggo awakmu sing cukup ning atiku nganti jerit atiku atimu ora bakal krungu mesambat kali sinta yen sampun makaten marana urepku aku mesano kang mas aku mesano aku nangis nganti metu elo getih putih sayang opo koe krungu harap engkau kembali sayang nanti memutih rambutku rapakan luntur tresnoku percaya apa bapacamu cintamu waktu yang ku nanti. wis tresno sliramu sajan aku iki tutup pilihanmu mending tak ikhlasno daripada citra muka kowe bahagia karo wong liya. Jo sampai nakmu, kowe ngelarani. Ojo sagampangmu, kowe obrol janji. Nanging nyatane, tresnemu kuwi ra tulus suci. Tak perjuang ke simbol kekarepe ning nyatane tresno kok anggap raono aku. ku iso lungo yen mbok sia-sia timbang saya lara. Ati iki dudu saka wasi sirai so saben dino bok larani keloro loro ning jero dodo nabah perining ati ati iki dudu saka watu sirai so bendino boga weta tu tulung lereno timbang soyo acur aku tak terima mundur. Ati iki dudu seko ketika semuanya terasa begitu abot, ku coba untuk tetap rapopo di saat cinta ini terasa aku kudu piye aku harus mengikutimu. Yo aku mengkis-mengkis. Ayumu tenanan, ora edita sing marai aku ketenan. Pancen salahku dewe, raono sing ngongkon apa sanggane. Aku angel phone. Ketika semuanya terasa begitu abot, ku coba untuk tetap rapopo. Di saat cinta ini terasa angin, angin. Ku katakan dalam hati, yo wes menurutmu aku kutu piye. Apakah aku harus mengikutimu? Yo aku mengkis-mengkis. Yo aku mengkis-mengkis. Yo aku mengkis-mengkis. Cintaan tak pikir keri. masa lalu rapelu tapaleni teko tenang kapeu isakawe lali raiso tipaleni keton kui tipa buri kui mieng rakelingan mupasaku molarani saiki kui ngemis jalo aku akon bali yo sori sepurani ati iki wis rasudi saiki lungamu ora bakal takon deli opo meneh ora mungkin nganti kui tak tangisi sementara tak ini wai aku dewe wani ngatur sembah nuwun sangu sampun nate ngarani mas kang masing sapurani tanda biyen tau gawe atimu kelaran tak kira dee iki luwe sayang cepel lahire tresno kunggo tulana pora kroso sampean tak kangeni pengen dadi siji kabeh tak baleni tulung ngerti yo isi ati iki sumpah matiku ra bakal kalarani apa kabar wong sing tau tak sayang apa kabar wong sing tau tak kawe nyaman susah senang janji ne peparengan ning akhire koe lungo ninggal kenangan atiku ra bakal serapuh kui masalah percintaan tak pikir keri masa lalu ra perlu tak peleni teko tenang kapeu isakawe lali bakal tak ngapu Sepedot di nafasku, mongko dapat detik nafasku. Mongko esing tak tunggu orang noliani sing hatiku sancat. Terima kasih. Semangat matamu.

Audio Jungle. Audio Jungle.